إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزني الله وإياكم. Kita telah memasuki ayat yang ke-49 daripada surat Al-Baqarah. Dan pada sebelumnya kita telah membacanya, ayat ke-49 hingga ayat ke-57. Wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adab dan seterusnya. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam menjelaskan ataupun mentafsirkan ayat ini, hadza suru' fi ta'dadi ni'amihi 'ala bani Israil 'ala wajhi tafsil. Ini merupakan permulaan dalam Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya terhadap Bani Israel secara rinci. Allah telah menyebutkan sebelumnya, ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingat-ingatlah selalu oleh kalian nikmat-nikmatku atas kalian. Ini umum, menyebutkan secara umum. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, penuhi perjanjian kalian denganku, akan aku penuhi perjanjianku dengan kalian. Ya, umum. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara rinci poin per poin nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Faqal, Allah menyatakan, wa idh najaynakum min ali fir'aun, dan ingatlah oleh kalian di saat kami menyelamatkan kalian min ali fir'aun, ay min fir'aun wa mala'ik wa junudi, dari fir'aun dan penggawa-penggawanya, pembesar-pembesarnya serta tentara-tentaranya. Wa kanu qabla dzalik, di mana mereka Bani Israel sebelum itu, yakni sebelum Allah selamatkan, yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian, ay walunahum wa yastamalunahum, yakni mereka memperbudak Bani Israel dan mempekerjakan mereka su'al adab, dengan sejelek-jeleknya siksa. Ai asyaddahu, yakni siksaan, kesengsaraan, penderitaan yang sangat berat, paling beratnya. Seperti apa bentuknya? Bi'ankanu yudhabbihuna abna'akum, di mana mereka dahulu Fir'aun dan bala tentaranya menyembelih anak-anak laki kalian. Khasyatan numuwikum, karena mengkhawatirkan tumbuh kembangnya kalian. Dan disebutkan oleh para mufassirin, bermula daripada mimpinya Fir'aun. Dan Fir'aun ini adalah gelar, sebutan untuk raja di Mesir pada kala itu. Sebagaimana kalau raja di Romawi namanya Kaisar, raja di Persia namanya Kisro, raja di Yaman ada sendiri namanya Tuba. Itu gelar. Raja di Ethiopia Habasyah namanya apa? Najasyi. Itu juga gelar. Kalau raja di Jogja namanya Sultan. Sampai sekarang ya. Sultan. Baik. Jadi itu semua merupakan gelar-gelar. Gelarnya adalah Fir'aun. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Di mana di situ Fir'aun bermimpi. Apa mimpinya? Melihat api keluar dari Baitul Maqdis. Di mana api tersebut kemudian masuk ke setiap rumah-rumah bangsa Kipti. Yaitu kaumnya Fir'aun. Dan membakar rumah-rumah tersebut. Yang selamat dari api tersebut adalah rumah-rumahnya Bani Israel. Dan itu berulang. Mimpi-mimpi tersebut. Kisah daripada Israeliat ya tentunya. Sampai kemudian Fir'aun menginginkan takwil daripada mimpi tersebut. Apa takwil daripada mimpi tadi? Dan dia memiliki para penyihir dan peramal yang banyak jumlahnya. Mereka memberikan takwilan-takwilan bahwasannya akan lahir seorang putra dari Bani Israel yang akan menguasai kerajaan dia. Yang kemudian setelah itu Fir'aun dengan bala tentaranya memberikan cengkeraman yang begitu sangat kuat kepada Bani Israel. Orang-orang Bani Israel, mereka diperbudak, kerja paksa dengan begitu sangat sengsara setiap harinya. Dan setiap kali ada yang melahirkan maka senantiasa diperiksa. Kalau yang lahir adalah laki-laki maka akan dibunuh. Kalau perempuan maka dibiarkan selamat. Sehingga kehidupan Bani Israel adalah kehidupan disebabkan karena belas kemurahan dari Fir'aun. Kalau tidak mereka bisa dibantai saat itu juga habis. Mereka hidup dalam keadaan yang demikian, kesengsaraan dan merasa mendapatkan kasih sayang dari Fir'aun disebabkan karena tidak dibunuh. Ini sudah merupakan sepuncak-puncak penderitaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yasumunakum su'al adab. Ya, ini mempekerjakan kalian dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, memperbudak kalian dan seterusnya. Wastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Ai fala yaqtulunahun. Ya, ini tidak dibunuh. Fa antum baina qatilin wa mudhallalin bil a'mal syaqah. Maka kalian berada antara dua kondisi, ya, terbunuh atau sengsara dengan kerja paksa, dengan amalan-amalan yang berat. Mustahyin ala wajhil minnah alaihi. Kalian hidup dalam kondisi, yakni kehidupan kalian itu karena kemurahan Fir'aun. Wal isti'la alaihi. Dan isti'la, yakni kepongahan Fir'aun terhadap kalian. Fahada ghoyatul ihana. Maka ini merupakan sepuncak-puncaknya kehinaan. Sepuncak-puncaknya kehinaan. Hidup tapi dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Di mana Fir'aun dan bala tentaranya menguasai mereka dengan kekuasaan penuh, total. Kalaupun mereka hidup, kehidupan itu adalah kemurahan dari Fir'aun. Fir'aun mengatakan, fulan mati. Mati dia. Fulan sembelih. Sembelih sudah. Fulan penggal. Penggal sudah. Sehingga Fir'aun mengatakan, anna rabbukumul a'la. Aku adalah penguasa kalian yang paling tinggi. Karena memang begitu sangat rendah. Ya. Kondisi Bani Israel pada saat itu. Siapa yang ingin untuk aku beri kehidupan, maka dia hidup. Siapa yang ingin aku berikan kematian, maka dia pasti mati. Ini keadaan Fir'aun dan keadaan Bani Israel di bawah kuasanya Fir'aun. Famanallah alaihim. Nah, perhatikan ini, keadaan yang begitu sangat rendah, hina. Ya. Kemudian Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Allah selamatkan mereka. Manallah alaihim bin najat tamah. Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka keselamatan yang sempurna. Ini merupakan pertolongan yang tiada tara tentunya. Allah selamatkan mereka dari kerendahan yang begitu sangat kepada kemuliaan. Wa ighraq aduwihim. Dan Allah tenggelamkan musuh mereka, Fir'aun. Dan bala tentaranya. Lebih daripada 600 ribu tentara Fir'aun pada waktu itu. Wahum yang turun. Dalam keadaan mereka menyaksikan bagaimana ditenggelamkannya. Tentara Fir'aun yang jumlahnya lebih dari 600 ribu. Mengejar mereka. Kisahnya ma'ruf bagaimana mereka ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum yang turun dalam keadaan mereka menyaksikan. Menyaksikan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya tersebut ya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka terapung-apung mayat-mayat dan bangkai-bangkai mereka di Laut Merah. Mereka melihat dan menyaksikan. Itu qira'ayunuhum supaya menyejukkan pandangan mata mereka. Betul-betul yakin Fir'aun telah mati. Binasa. Bangkai-bangkainya terlihat di pantai-pantai Laut Merah. Bahkan bangkai Fir'aun sendiri Allah selamatkan. Terhempas di daratan pada masa tersebut. Supaya Bani Israel benar-benar yakin bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya telah binasa. Wa fi dzalikum ai al-inja bala'un ai ihsan. Dan pada yang demikian itu, yakni pada yang demikian, itu ada dua penafsiran dan yang dirojihkan oleh Syekh Sa'di adalah al-inja. Yakni pada yang demikian maksudnya, yakni penyelamatan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kalian tersebut. Itu merupakan bala'un. Bala itu artinya adalah ujian. Ya. Ujian itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa kejelekan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah. Kedua-duanya adalah fitnah. Wa nabluukum bala. Wa nabluukum artinya kami berikan bala kepada kalian berupa kebaikan atau kejelekan. Sedangkan di sini adalah kebaikan tentunya, diselamatkan. Wa fi dzalikum yakni fil inja. Dalam penyelamatan kalian itu terdapat balaun, itu merupakan ujian bagi kalian. Jadi paham ini. Dan ini yang dirojikan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Adapun Ibnu Katsir secara zahir wallahu a'lam bishawab, beliau menyebutkan yang pertama wa fi dzalikum yakni dalam hal yang demikian, siksa-siksa yang dilakukan oleh Fir'aun dan seterusnya itu merupakan bala bagi kalian. Ujian yang berupa kejelekan. Min Rabbikum dari Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian dengan ujian yang besar. Baik, yang pertama ataupun yang kedua daripada makna yang disebutkan oleh ahli tafsir, mufassirun, maka kedua-duanya adalah ujian. Ujian yang besar. Fahadha mimma yujibu alaikumus syukur wal qiyam bi awamiri. Maka menurut apa yang dirojikan oleh Syekh Sa'di tadi ya, nikmat yang besar tersebut, diselamatkannya kalian dari Fir'aun tersebut, membawa kepada kalian syukur mestinya. Sepantasnya bagi kalian untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yujib alaikum syukur. Wajib atas kalian untuk mensyukurinya. Wal qiyam bi awamiri. Dan untuk kemudian menjalankan perintah-perintahnya. Tsumma dzakara minnatahu alaihim. Biwa'dihi li Musa. Kemudian setelah itu ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang karunianya atas mereka dengan Allah menjanjikan kepada Musa arba'ina laylah selama 40 malam. Awalnya adalah salatina yaum summa, kemudian digenapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 40. Awalnya 30 hari. Kemudian digenapkan menjadi 40 hari. Lianzil alaihi, untuk diturunkan, untuk Allah menurunkan kepadanya, kepada Fir'aun, kepada Musa alaihi salam, at-taurata, Taurat al-mutadhamminah lil ni'am al-azimah, yang terkandung di dalamnya nikmat-nikmat yang besar, wal masalih al-amimah, dan kemaslahatan yang umum, yang merata. Kitab Taurat. Yani dalam firman-Nya, wa id wa'adna Musa 40 laila thumma takhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah di saat kami menjanji Musa selama 40 malam saja, tidak terlalu lama. Kemudian selama itu, selama kalian ditinggal oleh Musa, kalian ittakhadhtumul 'ijl. Kalian mengambil anak sapi untuk kalian ibadahi, i'tikaf padanya. Setelah sepeninggal Musa, wa antum zalimun, dalam keadaan kalian berbuat zalim, ini kesyirikan. Innahum lam yasbiru qabla istikmali al-mi'ad, mereka tidak sabar. Sekedar 40 malam saja mereka tidak sabar untuk menyempurnakan al-mi'ad, ya, perjanjian Musa dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, 40 malam. Hatta abadu al-ijla min ba'di. Min ba'di dihati. Hingga mereka kemudian justru beribadah kepada anak sapi sepeninggal Musa. Wa antum zalimun, dalam keadaan kalian berbuat zalim, alimun bidzulmikum. Kalian ketahui kezaliman kalian tersebut. Qamat 'alaikumul hujjah, telah ditegakkan hujjah atas kalian. Fa huwa a'zamu jurman wa akbaru itsman, maka itu merupakan sebesar-besar pelanggaran dan juga sebesar-besar dosa. Dan kisahnya juga telah disebutkan kemarin, bagaimana Samiri menyesatkan Bani Israel. Tsumma innahu amarakum bitaubah, kemudian Allah perintahkan kalian untuk bertaubat. Ala lisani nabiyihi Musa, atas lisan nabinya Musa. Bi an yaqula ba'dukum ba'dho, untuk membunuh satu dengan yang lain dari kalian. Ada beberapa gambaran, di antaranya adalah yang tidak ikut menyembah karena menjadi dua kelompok di situ. Ini yang bersama dengan Harun dan jumlahnya lebih sedikit, dan yang kemudian menyembah daripada al-ijl, anak sapi. Allah turunkan awan hitam pekat sehingga tidak terlihat satu dengan yang lain. Prosesi eksekusi tersebut, hanya saja tidak kemudian seluruhnya yang telah berbuat syirik, ya, menyembah anak sapi tersebut dihukum mati semuanya. Pada saat prosesi tersebut kemudian para wanita, anak-anak dan yang lainnya menangis-nangis, dan Nabi Musa juga berdoa kepada Allah meminta supaya yang sisanya itu diampuni. Sehingga setelah Allah Subhanahu wa taala istilahnya memberikan izin kepada Musa, mencukupkan, masih ada beberapa yang belum dieksekusi, tentunya masih banyak. Kemudian awan pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, awan yang pekat hitam. Disebutkan pula dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, prosesi tersebut adalah dengan cara mereka satu dengan yang lain yang melakukan perbuatan tersebut, mereka saling bunuh. Diturunkan awan yang pekat sehingga mereka tidak saling lihat, ya. Setelah bersentuhan badan kemudian mereka saling pedang, saling tusuk, saling sabet dan seterusnya, sehingga terjadi perkara yang tidak bisa dibayangkan, mengerikan. Cara tobat yang tidak pernah ada pada sejarah kehidupan manusia seperti ini bentuknya. Ini juga menggambarkan betapa sangat, ya, karakter Bani Israel. Dalam keadaan mereka, ya, sadar bahwa ini adalah perbuatan untuk mengharapkan ridho Allah. Perbuatan ini dilakukan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta Allah akan memberikan ampun kepada mereka jika mereka melakukan hal tersebut. Sehingga kemudian setelah terangkat awan ya, dan yang sisa yang masih hidup ya, masih bertahan hidup itu dimaafkan oleh Allah. Yang terbunuh maka mereka adalah para syuhada di kalangan Bani Israel. Orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah dan teranggap sebagai syuhada di kalangan Bani Israel. Adapun yang masih hidup, mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbunuh pada saat itu sekitar 7.000. 70.000 Bani Israel. Jumlah yang sangat luar biasa. Banyak luar biasa. Baik. Tsumma innahu amarakum bitaubah 'ala lisani nabiyhi Musa bi an yaqtul ba'dukum ba'dha. Fa'afa Allahu 'ankum bisababi dzalik. Kemudian setelah terjadi proses tersebut Allah mengampuni mereka semua. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa id qultum, dan ingatlah di saat kalian mengatakan ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Dan ini kejadian ini sebelum ya, kejadian ini jadi ada sedikit kilas balik di sini. Flashback istilahnya. Penyebutan ini sebetulnya kejadiannya ya, wa id qultum ya Musa, ini sebelum prosesi eksekusi atau prosesi taubat yang tadi disebutkan. Setelah kejadian mereka menyembah anak sapi, kemudian setelah itu Musa ya, mengambil anak sapi tersebut kemudian menghancurkannya, membakarnya hingga jadi debu, kemudian ditebarkan ya, di hadapan mereka semua. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Musa untuk menghadap kepadanya, mengajak sekitar 70 orang pilihan dari Bani Israel. 70 orang ini kemudian berangkat bersama dengan Musa. Berada di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Musa berbicara dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mereka-mereka ini semua ya, tertunduk semuanya. Wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa. Musa memintakan ampun untuk mereka-mereka tadi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengampuninya kecuali jika mereka mau bertobat dengan tobat yang benar dengan cara yang tadi disebutkan. Ini jadi ada kilas balik di sini. Kemudian orang-orang ini ya, 70 orang pilihan yang memang Musa alaihissalam sendiri yang memilihnya, 70 orang ini manusia-manusia pilihan dari Bani Israel ya, itu mereka mengucapkan kalimat demikian di saat itu. Wa'id qultum, dan ingatlah di saat kalian mengucapkan ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Wa hadza ghayatul zulm wal jira'ah 'ala Allah wa 'ala rasulih, dan ini merupakan sepuncak-puncak kezaliman dan kekurangan ajaran kepada Allah dan rasulnya. Fa'akhadhatkum as-sa'iqah, lantas setelah itu kalian pun disambar oleh petir. Imma al-maut awil ghasyah al-'azimah. Imma, kemudian mereka mati atau mereka betul-betul pingsan dengan pingsan yang sangat. Satu persatu mereka menyaksikan saudara-saudara mereka satu persatu ya, tersambar petir tersebut. Dalam keadaan demikian kemudian Musa berdoa kepada Allah memintakan ampun untuk mereka-mereka ini ya. Apa yang akan dikatakan oleh Musa di saat pulang menemui Bani Israel dalam keadaan Musa mengambil orang-orang terbaiknya. Kemudian orang-orang terbaik ini, tidak ada satupun yang pulang bersama Musa mendapatkan musibah. Binasa mereka, disambar oleh petir-petir tersebut. Maka Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, terus berdoa. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, memaafkan mereka dan mengampuni mereka. Menghidupkan mereka kembali satu persatu pula sehingga mereka bisa melihat satu dengan yang lain keadaan. satu dengan yang lain dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami hidupkan kalian kembali setelah itu dari kematian kalian agar kalian bersyukur. Jadi itu merupakan nikmat demi nikmat, ya. Perbuatan Bani Israel yang sedemikian rupa luar biasa. Kerusakan-kerusakan mereka, besarnya dosa-dosa mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahannya, ampunannya kepada mereka. Tsumma dzakarti wal ta min adzilal. Kemudian setelah itu, setelah kejadian tersebut, mereka diperintahkan untuk masuk ke satu wilayah. Wilayah tersebut dikuasai oleh orang-orang Jabarin, orang-orang besar memang dan perkasa. Tetapi Allah merintahkan dan Allah memberikan pertolongannya kalau mereka mau. Ya. Tetapi mereka tidak ada yang berani dan menentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Ya, mereka menentang. Akhirnya mereka dihukum selama 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala hidup mengembara tanpa arah dan tujuan yang pasti, tidak memiliki tempat tinggal yang jelas. Sampai kemudian mereka berada di padang pasir yang sangat tandus di situ. Ya, tidak ada sama sekali naungan. Tidak ada pohon yang bisa untuk menaungi, apalagi bangunan. Dan terik matahari yang luar biasa. Mereka dalam keadaan taih, ya, ini kebingungan di situ. Dalam keadaan tidak mengerti arah dan tujuan. Ini taih. Bariyah khaliyah, ya, ini padang yang luas tanpa ada sedikitpun tempat untuk berteduh. Maka dalam keadaan demikian, mereka jauh daripada keluasan rizki. Faqal wa dhallalna 'alaikumul ghumama. Dalam keadaan yang demikian Allah Subhanahu wa taala turunkan atas kalian awan. Kami naungi kalian dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna. Dan kami turunkan kepada kalian al-manna. Apa itu al-manna? Wa huwa ismun jami'un li kulli rizqin hasan yahsul bila ta'at. Yaitu sebutan yang mencakup segala sesuatu dari rizki yang baik yang terhasilkan dengan tanpa susah payah. Jadi rizki-rizki yang halal dan baik yang terhasilkan dengan tanpa susah payah sampai kepada kita itu bagian daripada al-manna. Wa minhu di antaranya az-zanjabil. Zanjabil, jahe. Wal kam'ah. Kam'ah ini cendawan atau jamur. Wal khubz, roti, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Banyak penafsiran untuk al-manna di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir, bisa dilihat di sana. Ada yang mengatakan madu, ada yang mengatakan ini dan itu. Ada yang mengatakan turun dari langit seperti rintik-rintik salju yang kemudian kalau diambil dicampurkan dengan sesuatu maka akan menjadi lezat suatu tersebut. Dan turunnya di pagi hari, mereka mengambil secukupnya untuk bisa dimanfaatkan selama satu hari. Kalau disimpan sampai besok maka rusak. Besoknya pagi harinya turun lagi sudah. Setiap hari seperti itu. Dalam keadaan mereka berada di bawah naungan awan. Awan tersebut tidak berpindah. Mereka kemana maka awan itu akan senantiasa menaungi. Ini nikmat yang sangat luar biasa di dataran besarnya. Ya. Dan di sini disebutkan kam'ah. Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya bahwasannya al-kam'atu minal man. Kam'ah itu adalah bagian daripada al-man. Kam'ah itu adalah bagian daripada al-man. Wa ma'uha sifa'un lil'ain. Dan airnya itu menjadi obat bagi mata, penyakit mata. Berarti di sini al-tam'ah di antara rezeki yang diberikan kepada Bani Israel. Tam'ah ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita artinya adalah cendawan atau jamur. Jamur ini memiliki fungsi yang sangat banyak. Bisa dilihat dalam Ibnu Nabawi Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan banyak sekali bahwa ini bagaimana cara mengambil manfaat daripada jamur untuk bisa dijadikan manfaat obat-obatan. Termasuk bagaimana mengobati penyakit mata dengan al-kam'ah tersebut, tendawan tersebut. An-Nawawi menyatakan terkait dengan kalimat Rasulullah SAW, wa ma'uha sifat lil'ain. An-Nawawi menyatakan, as-sawab anna ma'aha sifat lil'ain mutlaqon. Yang benar bahwasannya air daripada al-kam'ah atau cendawan tersebut, tidak tahu ini cendawan yang jenis apa, karena tentunya banyak sekali jenis-jenis jamur ya yang bisa dimanfaatkan tentunya. Ini merupakan sifaun lil ain mutlaqon, bisa menjadi penyembuh bagi penyakit mata secara mutlak. Fayusar ma'uha, diperas airnya. Wa yuja'al fil ain minhu, kemudian dijadikan dioleskan pada matanya. Nawawi menyatakan, wa qad ra'aitu ana wa ghairi, sungguh aku telah melihat diriku dan selainku, fi zamanina, di masa kami, man kana umiya, orang yang buta, wa dhahaba basaru, hilang penglihatannya, haqiqatan, benar-benar hakiki, betul-betul enggak bisa lihat, fa kuhila ainuhu bima'il kamhah, kemudian dikasih telak matanya itu dengan air kamah. Mujarrodan, tanpa diberikan campuran apapun. Mujarrad itu artinya betul-betul murni dari air kam'ah tersebut. Fasufiya wa'ada ilaihi basaru, maka sembuh dan kembali lagi normal penglihatan matanya. Ini kalau didengar sama para penjual herbal bisa menjadi terobosan bagus. Tapi perlu untuk diteliti. Kalau kesahihan hadisnya, ini hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, tidak perlu diragukan. Nah, tentunya penelitian dari sisi yang lain, dilihat kandungannya dan sebagainya, kemudian dosisnya, takarannya dan sebagainya. Tentunya ini perkara yang tidak bisa untuk ditolak, karena ini adalah berita gaib dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Hurairah pernah menyatakan, akhadtu thalathat aqmu, aku mengambil tiga jamur, au khamsan au sab'an, atau lima atau tujuh, fa'asor tuhun, kemudian aku peras jamur tersebut, faja'atu ma'ahunna fi qarurah, kemudian airnya aku tuang di qarurah, di botol, fakahaltu bihi jariyatan li fabari'an, lantas aku gunakan untuk mengolesi mata budak perempuanku, ternyata sembuh. Sembuh dari kebutaan atau sembuh dari penyakit matanya. Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan, wasti'malu kulli ma warada bi sunnah bi shidqin yanfa' bihi man yasta'miluhu wa yadfa'u Allah anhu ad-darar bi niyatihi. Isti'mal kulli ma warada bi sunnah, menggunakan segala apa saja yang tersebut dalam as-sunnah dengan benar, dengan percaya, dengan kesungguhan, maka akan membawa kepada kemanfaatan insyaallah bagi orang yang menggunakannya, dan Allah akan menolak doror dari dirinya dengan niat yang benar tersebut, ingin melaksanakan sunnah. Wal akas bil akas, tetapi sebaliknya, orang yang tidak betul-betul yakin kemudian cuma coba-coba, ya nanti kalau tambah buta ya jangan salahkan. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wal akas bil akas, orang yang kurang percaya ya tentunya itu bisa membawa kepada madarat, wallahu a'lam bishawab. Demikian kata Al-Hafidz. Syaitnya di sini bahwasannya kam'ah di antaranya disebutkan oleh Syekh Sa'di bagian daripada al-manna dan itu terdapat di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya wasalwa fa'ir shahir yuqalu lahu astamani, ya. Ya, ini burung kecil, ini tidak terlalu kecil ini. Salwa, ya. Disebut salmani, atau kalau kita di sini mengatakan burung puyuh. Gemak dalam bahasa Jawa. Thayyibul laham, yang enak sekali ini dagingnya. Fa kana yanzil alaihim minal man wasalwa mayafihim, maka pada saat itu ya, turun kepada mereka manna wasalwa sesuai dengan kebutuhan mereka. Wa yuqituhum, dan memberikan kepada mereka qut, yakni bahan makan pokok mereka. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik apa yang kami telah rizkikan kepada kalian. Ai rizqan la yahsul nadhiruhu, yakni satu rizki yang tidak akan bisa dicapai yang sebanding dengannya. Li ahlil mudun al mutarafihin, bagi para penduduk yang tinggal di kota-kota yang penuh dengan glamornya. Walaupun mereka orang-orang yang tinggal di kota, ya, mudah untuk mendapatkan berbagai macam keluasan rezeki, tetapi tidak akan sampai pada taraf seperti apa yang Allah berikan kepada Bani Israel ini. Ya. Rezeki yang begitu sangat luar biasa tanpa henti terus-menerus setiap pagi datang kepada mereka. Ya. Mereka mengambilnya sesuai dengan hajat kebutuhan mereka untuk satu hari penuh, kecuali hari Jumat. Hari Jumat mereka ambil untuk jatah dua hari, karena hari Sabtu mereka tidak bekerja. Ini merupakan syariat bagi Bani Israel. Jadi kalau hari Jumat mereka mengambil jatah untuk sekalian hari itu, hari Jumat dan Sabtu. Baru kemudian mereka mengambilnya lagi hari Ahad. Terus seperti itu setiap hari. Falam yaskuru hadhi ni'am, akan tetapi sungguh sangat disayangkan mereka ini Bani Israel, orang-orang yang memang luar biasa, ya, pengingkarannya, ya, bandelnya luar biasa, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat ini. Dan tentunya tidak semua Bani Israel seperti itu, ya, mayoritasnya. Wastamaru ala qasawatil qulub, dan terus-menerus mereka berada dalam kerasnya hati. Wa kathratiz dzunub, dan banyaknya dosa-dosa. Mendapatkan nikmat yang merupakan mukjizat, tetapi dalam keadaan demikian mereka terus berbuat maksiat. Naudzubillah. Wa ma dzalamuna, kalaupun mereka berbuat maksiat demi maksiat tersebut, mereka tidak akan bisa mendzalimi kami. Sudah diberi baik, sudah diberi nikmat, sudah diberi manna wasalwa, sudah diberi ini dan itu, banyak sekali nikmat-nikmat. Kok mereka tidak bersyukur, tapi justru kufur, dan mereka justru menentang, atau mereka berbuat maksiat, atau yang semisalnya. Wa ma dzalamuna, itu pun ya, mereka tidak sedikit pun mendzalimi kami. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala terzalimi dengan itu semua. Yani bitilkal af'al al mukhalifah li awamirina, yani dengan pola tingkahnya mereka yang menyelisih daripada perintah-perintah Allah. Tidaklah hal tersebut kemudian membawa madarat kepada Allah. Li'annallaha la tudurruhu ma'siyatul 'asin, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah termadarati oleh maksiatnya orang-orang yang berbuat maksiat. Ya ibn Adam, innaka lan tablughu durri fatadurruni, wahai ibn Adam, kau tidak akan sampai kepada kemadaratanku sehingga engkau memberikan madarat kepadaku, dalam salah satu hadis, ya, hadis qudsi. Kamalatan fa'u ta'at ta'in, sebagaimana tidaklah bermanfaat untuk Allah taatnya orang-orang yang berbuat taat. Jadi ketaatan orang yang berbuat taat itu adalah kebaikan untuk dirinya sendiri. Kemaksiatan orang yang berbuat maksiat itu adalah madarat bagi dirinya sendiri. Wa madzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun, tetapi justru mereka mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Fayaudu dararuhu alaihim, sehingga kemadaratan itu kembalinya justru mengena kepada diri-diri mereka sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktabi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallallahu ajma'in.